wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Al-qaidatu al-sadisah. Kaidah yang keenam. Fadal dibaca di sini. Ya, Pak Rufi. Fadal. Allati tukhriju bil insan wa tubi'uhu nah, dia dari wazan auqa ayuqiu karena dia muannas taknya itu tak huruf mudhara'ahnya muannas tubi'uhu tuqi'uhu. Kaidah yang keenam yaitu ighlaqul manafid. Ighlaq menutup manafid. Manafid jamak dari manfaat. Manfadun artinya makhraj, jalan keluar, celah, lubang. Ini sih maksudnya menutup celah. Menutup celah-celah. Allati tukhriju bil insan an tazkiyatin. Yang dapat mengeluarkan seseorang ya dari kesucian jiwa. Wa tub'iduhu anil fadilah, dan akan menjauhkan dia dari ya sikap atau sifat fadilah, sifat-sifat yang memiliki keutamaan ya, menjauhkan dia dari kemuliaan. Wa tuqihu, dan yang malah akan menjerumuskan dia fir radilati, dalam kerendahan, kehinaan. Nah, kerendahan atau kehinaan. Ya, lanjut Pak Rafi, Pak Be. Kalau tadi kan ya da'unya apa? Ya. Apa ada da'in yang dia ala babis sirat. Oh, atun ya. Ya, wa da'in yad'u min fawqis sirat. Berikutnya sekarang. Terus fa idza arada ya ta'musa'an min tilkal wadi qala wa wayhaka. Wa hayya la taftahu. Lanya la nahya. Berarti la taftahu. Nah. La taftahu. Lanya la nahya. Maka dia majzum bila tidak akan buka. Ya. Tidak akan buka. Ya. Jangan begitu, bukan tidak akan. Lainnya nahi larangan, janganlah engkau membuka. Ya jangan. La tatahu, janganlah kau buka. Fa innaka in tatahu taliju. Taliju. Taliju itu jawab syak. Fi'il syaknya in tatahu majzum bi in. Terus wasyaratu al-islam wasyurani hududullah ta'ala wal abwabul mufattahatu maharimullahi ta'ala wa dzalika da'i ala rasul surati kitabillahi azza wa jalla wa da'i min qawli surati wa wa'idullahi wa'idullahi wa'id juru nasihat ya orang yang memberi nasihat wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Nah baik ya, maka itu Syekh Abdul Razak ya ighlaqul manafiq allati tukhrijul bil insan an tazkiyati wa tab'iduhu anil fadila wa tuqi'uhu fi radilah. Ini kaidah keenam, kaidah penting ini ya, yaitu kita menutup semua ya, jalan-jalan, celah-celah yang akan mengeluarkan seseorang dari tazkiyah, dari kesucian jiwa. Wa tub'iduhu 'anil fadilah, dan akan menjauhkan dia dari sifat-sifat ya, keutamaan. Wa tuqi'uhu, dan malah akan menjerumuskan dia fi radilah, dalam kehinaan. Ya, kata Syekh Abdul Razak, fa yahtaju al-'abdu hajatan massatan. Maka seorang hamba dia sangat butuh dengan kebutuhan yang mendesak ila ighlaqi manaf al-manafidi, untuk menutup semua celah-celah tadi. Allati tudannisu nafsah, yang itu malah dapat mengotori jiwanya. Wa tudassiha, ya, dan malah tudassi, merusak jiwanya. Ya, merusak jiwanya. Dan kalau jiwa kita ini sudah rusak, sudah kotor, maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa, ya. Man zakkaha wa khaba man dassaha. Dan sungguh rugi, celaka orang yang dia ya apa? Dassaha, dia mengotori jiwa dia. Kotor jiwa tersebut dengan apa? Dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan maksiat, kotor jiwa. Ya. Maka enggak ada ceritanya mbak-mbak yang enggak mau pakai jilbab dengan mengatakan beralibi, yang penting hatinya bersih. Enggak mungkin hati bersih dia bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat pada Allah. Maka ini menunjukkan hatinya kotor. Wa qad duribalana fi sunnati, maka kita telah diberikan contoh dalam sunnah, masalun, permisalan, yubayyinu, yang menjelaskan khuturata wuluhin wulujin al-abdi, bahaya wuluj itu dukhul, masuk ya. Ya. bahaya masuknya seorang hamba fi mayudayyi'u alaydinah, ya. Ya, jika seorang hamba itu terjerumus, dia masuk ke dalam hal-hal yang dapat menyanyiakan atau menghilangkan agamanya. Ya. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, daraballahu masalan siratan mustaqiman ala janbatai. Yang benar janbatai, bukan janabatai, janbatai. Ya. As-sirati was-surani fihima abwabun mufattahatun. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allah memberikan sebuah permisalan. Ya, sebuah permisalan yaitu siratan mustaqiman. Jalan yang lurus. Kemudian di jalan yang lurus tersebut, ya, ala janbatai as-sirat, ya. Pada kedua sisi jalan yang lurus tersebut itu wasurani, dan dua suron, ya, dua suron itu, dua jalan yang lurus tadi, ada dua sisi, fihima, di dua sisi tadi, abwabun mufattahatun, terdapat pintu-pintu yang terbuka. Ya. Wa ala al-abwabi suturun murkhatun. Ya. Nah, dan pintu-pintu itu ya sutur, tertutupi. Ya, tertutupi oleh apa? Tertutupi murkhatun, ya. Tertutupi dengan apa? Ya, tertutupi, dia tertutup murkhah. Ya, yang menjulur ke bawah. Wa ala babis sirat. Ya, dan di setiap pintu jalan tadi kan di, ini Allah, apa namanya, ada jalan yang lurus, kemudian di sisi kiri sisi kanan ada pintu-pintu yang terbuka. Ya. Ini permisalan yang diberikan oleh Nabi. Ya, dan di pintu jalan yang lurus tersebut terdapat da'in, ada yang menyeru. Ya, ada da'in, ada yang menyeru, yaqul, yang dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulis sirata jami'a. Masuklah kalian semua ke jalan, ya, ke dalam jalan ini, yaitu jalan yang lurus. Ya. Wala tata'arraju, udah kalian jangan belok-belok. Lurus saja udah. Di tengah jalan ini wada'in, ada penyeru lagi. Yad'u min fawqis sirat, yang dia menyeru dari atas jalan. Ya, dari atas jalan. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwabi qala. Ya. Nah, yang apabila ada seorang yang ingin membuka, ya, membuka tabir pintu-pintu tadi, ini kan kita lagi jalan lurus. Ini orang lagi jalan lurus, di kiri kanan itu ada pintu. Nah, ada penyeru di situ, "Woi, semuanya manusia jalan yang lurus, udah fokus, jangan belok-belok. Lurus saja." Dan di atas juga mengatakan demikian. Ya. Ya, kalau ada orang yang mau buka-buka pintu, dia mau enggak mau jalan, malah mau mampir kiri kanan. Kan ada pintu-pintu yang terbuka. Dia mau mampir, enggak fokus jalan. Ya, ada yang menyeru dari atas, "Woi hak, celaka kamu," ya. "Celaka kamu." Ada yang menyeru dari atas, "La taftahhu, jangan kamu buka pintu itu." Fa innaka in taftahhu, kalau kamu buka pintu itu, ini dikasih tahu, ada yang ngasih tahu dari atas. Ini berarti yang dari atas, penyeru yang di atas dengan penyeru yang di pintu saat tadi itu sama. Agar kita ini fokus di jalan, jangan kiri kanan, mampir kiri kanan. Ya. Jangan kamu buka pintu itu. Kalau kamu buka, ya, talijhu. Ya. Ya. Tadkhulu maksudnya. Kalau kamu buka, kamu akan masuk ke situ. Talijhu, talujhu. Ya. Tadkhulu, tadkhul in taftah tadkhul gitu. Talij, ya, tadkhul maknanya. Kalau kamu buka, kamu akan masuk. Ya. Kalau udah masuk, udah gak balik lagi ke jalan. Nah, repot. Wassiratu, yang dimaksud dengan sirat itu adalah apa di sini? Al-Islam. Ya. Wassiratu al-Islamu. Ya. Tapi wasuran, yang dimaksud dengan suran ini apa? Ya. Yang dimaksud dengan suran, hududullah. Ya. Nah, yang dimaksud, ya, dengan suran, dua pagar, adalah batasan-batasan Allah, hududullah, ya, batasan-batasan Allah. Artinya jangan dilanggar. Ini pagar jangan dilompatin. Udah di sini aja. Wal abwabu mufattahatu, dan pintu-pintu yang terbuka itu apa? Dipermisalkan oleh Nabi. Maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi kita suruh fokus. Ini ada pagar. Di depan pagar ada pintu. Ini ada batasan. Kalau kita lompat batasan, ada pintu lagi. Pintunya itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maksiat, syirik, bid'ah dan seterusnya. Ya. Ada yang menyeru di situ. Fokus terus jalan. Kalau kita mau masuk ke pagar, mau lompat pagar, mau masuk pintu, kata Nabi ada penyeru dari atas. "Woi hak, celaka kamu. La taftah, jangan kamu buka pintu itu." Ya. Sekarang siapa penyeru pertama? Penyeru pertama itu siapa yang berdiri di depan pintu? Watil kada'i ala ra'si sirat kitabullah. Ini permisalan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyeru yang berada di depan pintu adalah kitabullah. Wa min fawqi sirat, penyeru yang berada di atas jalan itu siapa? Ya, wa'idullah. Yaitu penasihat Allah. Ya, penasihat Allah atau wa'idun. Wa'idullahu fi qalbi kulli muslim. Artinya penasehat yang Allah sisipkan di kalbu seorang muslim. Ya. Jadi ada terbetik di kalbu, jangan. Kalau orang mau maksiat, dorongan maksiat dia kuat, tapi ada terbetik di kalbu dia, jangan. Nah, itu yang dipermisalkan oleh Nabi, ada da'in min fawqi sirat. Ya. Ada orang mau zina, Allah berfirman la taqrabu zina. Dia seolah-olah lagi jalan mau lompat pagar mau masuk pintu. Di depan pintu ada kitabullah, la taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Dia mau buka pintu. Nah, ada penyeru di kalbunya, la taftah. Jangan kamu buka, jangan kamu zina. Kalau dorongan zina yang semakin kuat dan sudah terbiasa dengan faktor-faktor yang mendorong akhirnya dia berbuat zina, waliyazubillah akhirnya dia terjatuh ke dalam zina. Kalau sudah terjatuh ke dalam zina, maka ya kotorlah hatinya. Ya, qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Ya. Dan celakalah, rugilah orang yang mengotori jiwanya dengan maksiat. Allahu musta'an. Ya. Baik. Nah, kemudian Pak Majid, ya. Baca. Ini dulu, Pak Majid. Ya. Dari mana tadi? Qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali. Berkata al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, "Wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'ala sirat." Barang siapa yang keluar ya di dunia ini, barang siapa yang di dunia ini dia keluar dari jalur keistiqomahan ala sirat, ya, dia keluar dari keistiqomahan dari jalan yang lurus, fafataha, malah dia membuka abwabal maharimi, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini Ibnu Rajab lagi menjelaskan hadis yang di atas, hadis yang diberikan permisalan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, allati fi suturi sirati, yang pintu-pintu keharaman tersebut berada di balik tabir. Ya. Berada di balik tabir yang berada di dua sisi jalan, yamnatan wa yasratan, yang berada di yamnah kanan, yasrah kiri, dakhala ilaiha. Dan dia pun masuk ke dalam pintu-pintu keharaman tersebut. Sawa'un kanat al-maharimu minas syahawat au minas syubuhat. Apakah yang diharamkan itu karena dari syahwat, ya, atau dari syubuhat? Akhodatmu al-kalalibu. Kalalib jamak dari kullab. Ya. Kullab di sini, ya, dia adalah artinya apa ya? Kalau orang mancing itu ada kulapnya itu. Orang mancing biar ikannya dapat kasih umpan tuh dikulap. Terus dilempar, ikannya itu nyaplok umpan dikulap. Kalau ikannya udah gigit, kulapnya itu, nah, ikannya udah enggak bisa ngelepas mulutnya. Apa tuh namanya kulap pancing itu? Ya, kail. Kail, kail ya, kail. Aduh. Kait ya, kailnya ya. Itu. Nah, akhadathu al-kalalibu. Maka kail-kail pancing telah menangkap dia. Allati ala dzalika sirat, yang berada di jalan tadi. Yamnatan wa yasratan, kiri atau kanan. Artinya kalau dia sudah buka pintu, pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah, maka dia sudah susah keluar. Artinya kata Ibnu Rajab, seolah-olah dia sudah kena pancing. Orang kena pancing, ikan kalau udah gigit, bisa enggak dia lepas? Kalau dia lepas memudaratkan mulut dia kan? Dia paksa lepas, robek mulut dia ikan tersebut. Ya. Ya mungkin dia bisa, tapi robek mulut dia, habis itu dia enggak bisa makan, mati juga. Nah. Bihasabi ma fataha fid dunya, itu sesuai dengan pintu-pintu yang Allah haramkan itu yang dia buka di dunia. Min abwabil maharimi, dari pintu-pintu keharaman, wadah kola ilaiha, yang dia masuki ke situ. Nah, ini bahayanya ya. Maka tergantung sesuai jenis maksiatnya. Kalau maksiatnya baru ya, dosa besar, dosa kecil, ya mungkin ya dia masih bisa keluar dari pintu itu dengan taufik dari Allah. Tapi kalau dosa besar, ya mungkin dia masih bisa keluar juga dengan taufik dan izin dari Allah. Tapi kalau sudah terus menerus, ini berat. Ya. Makanya hukuman yang paling besar bagi pelaku maksiat kata Ibnu Qayyim di Ad-Dawa ialah al-ma'asi ba'daha, kemaksiatan lagi setelahnya. Di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada pelaku maksiat apa? Yang lebih berat lagi. Ya. Dia enggak merasakan hatinya itu kotor. Nah. Oh ini berat lagi nih. Kalau dia udah enggak merasa hatinya kotor, ini lebih berat lagi. Dia menganggap perbuatan dia itu biasa aja. Ya. Maka kalau orang yang beriman ketika bermaksiat itu luka, terluka dia, dia beristighfar, sedih, menyesal. Nah, kalau orang yang udah biasa maksiat, dia biasa. Udah biasa, enggak ada apa-apa, enggak ada. Bahkan hari-hari dia kalau enggak maksiat tuh enggak enak. Nah, dan enggak ada penyesalan. Oh, itu hukuman paling berat ini. Hukuman paling berat bagi pelaku maksiat di dunia itu. Kalau sudah dihilangkan ya penyesalan. Berarti hatinya mati. Sebagaimana orang yang mati dilukai enggak sakit. Kan orang yang mati dilukai enggak sakit tuh. Nah, hati yang mati terluka enggak sakit juga. Nah, seorang yang mukmin kalau diperbuat maksiat terluka hatinya. Nah, maka dia berupaya dengan berbagai cara kembali kepada Rabb-nya. Wa minhu qaulullah ta'ala wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Ya. Dan diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, lihat perhatikan ini. Ini tadi permisalan dari nabi tadi. Ya, wa qul lil mu'minin, katakanlah kepada kaum pria yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari jelalatan wanita yang diharamkan untuk dilihat. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini permisalan ini berarti gimana nih? Kalau tadi kan sirat ya, membuka di sirat itu ada suron, ada dua pagar. Nah, dua pagar itu ya, supaya kita jangan masuk pagar adalah jangan apa? Ada seruan. Ini, tundukkan pandangan. Kalau kita sudah jelalatan, berarti lompat pagar. Tinggal satu pintu lagi, pintu zina. Nah. Nah, ini ada penyeru nih nanti. Penyeru tadi kata Nabi apa? Yang menyerukan da'in, yang akan menyeru waihaq intaftah talijhu. Ya. Celaka kamu, kalau kamu buka kamu akan masuk. Itu kan dari mata. Semua berasal dari mata zina itu. Dari mata turun kemana? Ke syahwat, bukan turun ke hati. Dari mata turun ke syahwat, ke kemaluan yang membenarkan. Bukan dari mata turun ke hati, dari mata turun ke syahwat. Ya tadbillah. Ya. Nah, tafadhal Pak Ahmad baca. Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah, "Utima qadrul basari ala hukmil qadri di anna nadara ra'idul zina. Wara'idul fujuri. Wara'idu. Wara'idul fujuri. Wal balwa. Wal balwa fihi akadul akadul wa'tar." Faqala Syaikhul Sa'diyyu rahimahullah, "Kaina man hafizu farajahu wa basarahu tahura min al-khubusi alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish." Ahlul fawahish. "Wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharrami." Bisababi tarkil muharrami. Bisababi tarkil muharrami. Nah. "Alladhi tatma'u ilayhi nafsu wa tadamu ilayhi faman taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu walidha kana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahyihi min fudulil kalami wan nadhari wa ghairi dhalik." Qala Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, "Aksarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nadhari wa huma awsa'u madakhilis syaitan fa inna jarihatayhima la yamillani wala yas'amani sa'ima yas'amu wala yas'amani." Baik, ini dulu. Nah, kata Imam Abu Hayyan al-Andalusi mengomentari ayat di atas mengenai tundukkan pandangan, "Quddima ghaddul basar ala hifdzil faraj." Ya, ala hifdzil faraj. Ya. Nah, ini didahulukan menundukkan pandangan dibandingkan dengan menjaga kemaluan. Kenapa? Li'anna nadhar bariduz zina. Karena kalau nazar itu melihat kepada yang diharamkan itu, itulah barid zina. Barid itu kan pos, pengantar. Nah, itulah dia akan menghantarkan kepada zina. Wara'idul fujur. Nah, dialah itu pemandu kepada ya fujur. Ya. Fujur itu apa? Ya itu tadi, maksiat. Ya. Hal-hal perilaku durjana. Wal balwa, dan musibah fihi, dari memandang itu asyaddu wa aktsar. Ya. Nauzubillah. Mengandung apa namanya? Musibahnya itu lebih parah dan lebih banyak lagi. Ya, ini semua berawal dari mata, ya. Makanya kita disyariatkan untuk menundukkan pandangan, qadul basar. Ya. Sampai-sampai itu syariat mengatur kita kapan kita boleh melihat, ya, bukan jelalatan ya. Itu kepada perempuan non mahram yang bukan istri, bukan anggota keluarga, itu ketika kita mau meminang dia. Baru boleh ada syariat nazar. Kita lihat mukanya. Nah, ini boleh. Boleh dalam keadaan serius mau menikahi, bukan mau iseng-iseng. Ya. Mana lagi tadi? Waqala Syekh As-Sa'di. Syekh Sa'di mengomentari ayat di atas dalam tafsirnya, "Wa qul lil mu'minin itu yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum fa inna man hafidha farajahu wa basarahu tahura minal khabath." Ya. Barang siapa yang menjaga kemaluan dan pandangannya, maka dia akan tahura. Ya. Dan tahuralah, maka tersucilah dia. Dia terjaga dari hal-hal yang khabis, yang khubus, yang buruk, yang keji, zina dan yang lainnya. Allazi yatadannasu bihi ahlul fawahish. Yang ahlul fawahish, orang-orang yang biasa melakukan perbuatan keji, orang-orang yang biasa berzina dan bermaksiat, itu yatadannas, menjadi kotor hati mereka. Menjadi kotor hati mereka dengan demikian. Ya, wa zakat a'maluhu, sehingga ketika dia sudah menjaga kemaluan dia, menjaga pandangan dia, dia terhindar dari perilaku orang-orang yang biasa berzina, yang suka biasa matanya jelalatan, zakat a'maluhu. Kalau begitu amal dia pun menjadi baik. Ya, amal dia itu menjadi suci. Kenapa demikian? Bisa babi tarkil muharrami, karena disebabkan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, alladzi tatma'u ilaihi nafsu wa tad'u ilaihi. Ya, yang nafsu, yang jiwa dia itu tatma', ya, ini sangat berhasrat, ingin sekali disukai, sangat suka terhadap hal tersebut. Wa tad'uhu ilaihi, dan bahkan ya, hawa nafsu dia itu menyeru dia, mengajak dia untuk itu. Kan enak gitu kan? Kan enak. Enak itu, enak oleh hawa nafsu, melampiaskan syahwat namanya. Orang kalau seperti itu namanya melampiaskan syahwat. Taib, ya, melihat perempuan, hawa, melihat kaum hawa, jadi nafsu. Makanya hawa nafsu. Gitu. Ini cok gali cok aja ya. Saya dengerin dari Ustaz Jeffrey Bukhari dulu. Rahimahullah. Melihat hawa jadi nafsu, makanya nafsu gitu. Melihat kaum hawa jadi nafsu. Faman taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Menundukkan pandangan, ya, dia meninggalkan jelalatan karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik insyaallah. Lidha, oleh karena itu, kana min husnil islamin mar'i, diantara baik islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Semisal apa? Min fudulil kalam, ya, ya, dari fudul kalam, banyak ngomong, fudul kalam, banyak perkataan yang enggak bermanfaat. Wan nadhar, ya, banyak melihat yang tidak bermanfaat. Ogeri darik dan yang lainnya. Ibnu Qayyim menyatakan aktsarul ma'asi tawalluduha min fudul kalam wan nadhar. Ini benar ini. Mayoritas maksiat itu ya, dia lahir dari apa? Dari fudul kalam dan fudul nadhar, kata Ibnu Qayyim. Jadi sahih ini Ibnu Qayyim. Ya, ya, dari apa namanya, dari fudul kalam dan fudul nador, dari perkataan dan pandangan yang gak bermanfaat. Wahuma ausa umadakhili syaitan, dan keduanya itulah fudul kalam, fudul nador, itu adalah pintu masuk setan yang paling luas ke kalbu seorang hamba. Ya. Naudzubillah. Fa inna jarihataihima. Ya. La yamillani wa la yas'aman. Ya, jarihah itu apa? Anggota tubuh, ya. Maksudnya dua anggota tubuh itu kemana? Oh, itu kalam dan nazar. Kalam dan nazar, dua anggota tubuh. Fa inna jarihataihima. Ya, dua anggota tubuh tadi, mata dan mulut, la yamillan, ya. Dia enggak akan bosan, wa la yas'amani, ya. Dan dia tidak akan jemu. Ya. Mana ada orang bosan ngomong? Iya enggak? Bosan makan ada, bosan minum ada, bosan tidur ada. Di pusing nih, bosan tidur mulu gitu. Kalau ngomong, bosan nih ngomong mulu, enggak ada. Sama bosan nih ngeliat mulu, enggak ada. Enggak ada gitu kan. Ada orang dia apa namanya? Buka majalah, naudzubillah, misalkan majalah Playboy. Gambar-gambar senonok, seronok itu. Enggak bisa dibilang jarang nengok, bosan saya ngeliat ini. Pasti yang menghentikan dia untuk tidak melihat adalah dorongan iman, hidayah, bukan karena bosan. Ya enggak? Buktinya antum ya, lihat istri antum dari dulu. Pak Majid dan istrinya dari dulu. Ya enggak Pak Majid, itu-itu aja bisa. Enggak bosan-bosan. Enggak bosan-bosan, itu-itu aja. Udah berapa puluh tahun Pak Majid? Sampai bentar lagi punya mantu. Ya. Apalagi Pak Ahmad udah cucu dia banyak ini. Ya, Pak Ahmad lihatnya enggak bosan-bosan. Ya enggak Pak Ahmad? Iyalah. Itu. Ya yang masih bisa dipegang. Kok sampai ke situ, Pak? Masya Allah. Dia pegang semua tuh. Iya, siapa yang marah? Ini repot nih majelis maki-aki. Fayan bagi alal abdi ayakuna akilan kaisan. Pak siapa? Pak Isep sekarang. Fadol. Fayan bagi alal abdi ayakuna kaisan. Fayas Allah Azza wa Jalla asobara wan najata. Itu ada titiknya itu. Wan najata. Wa yaqta'a kullat turuqi al muaddiyati. Al muaddiyati li bi'i nafsihi wa fujuriha. Wa dainul abdi. Dain hutang dong agama. Dainul. Wa dainul abdi qasmu mali wa fi bi'i khasaratun khasaratud dunya wal akhirati la siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al faqru al fitanu, jamak dari fitnah, al fitanu ala nasi qawqa'at matari wan fatahat fihi abwabash abwabu abwabu subhati wassahawati ma'ahadir adharat adhazatir hadisati wal mawaki adhizah adhizah al adhizatir hadisati wal mawaki al masbuhati wal barawiti wal al munharifah munharifati hatta syaqat kasiran minan nasi ilal qawayati wasorofathum anil hidayati nas'alullaha al-afiyata. Baik, ini berarti selesai ini kaidah ke-6 ya, tinggal masuk ke kaidah ke-7 ya. Kaidah ketujuh dalam pensucian jiwa yaitu mengingat kematian dan berjumpa dengan Allah. Ya. Dari mana tadi terakhir Pak Yusuf bacanya? Bayan bagi alal abdi. Maka sudah sepatutnya bagi seorang hamba ayakuna akilan. Ya, dia harus menjadi orang yang berakal, yang paham, kaisan, yang cerdik, cerdas. Fayas Allaha. Ya, maka dia kemudian memohon kepada Allah Azza wa Jal as-sabra wan najata, memohon kesabaran, keselamatan. Wa yaqta'a kullat turqi. Ya, keselamatan dan apa namanya? Yaqta' memutus kullat turuq, semua jalan al-muaddiyah yang akan menghantarkan dia lidia inafsi wa fujuriha. Ya. Mengantarkan dia kepada dia inapsi. Artinya menyia-nyiakan jiwa. Artinya melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan melakukan perbuatan-perbuatan fujur, maksiat, dosa. Fadinul abdi ra'sumalihi. Karena agama seorang itu bagaikan modal dia. Dia punya modal apa mau menghadap Allah di akhirat. Ya, modalnya agama dia. Ya. Wafidia inapsi. Nah, modal. Ya, roksumal itu modal. Karena kalau dia menyia-nyiakan jiwa dia dengan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu khasaratud dunia wal akhirah. Itu kerugian dunia akhirat, la siyama fi zamanina, terutama la siyama, apalagi terutama pada zaman kita, alladzi waqa'at fihil fitanu 'alan nas. Ya. Ya, yang pada zaman kita yang di sini apa namanya? Banyak terjadi fitnah-fitnah pada manusia, sebagaimana wakil matar, sebagaimana turunnya hujan, wan fatahat fihi abwaabu syubuhat, dan terbuka pintu-pintu syubuhat wasyahawat, ya, pintu-pintu syubuhat syahwat terbuka lebar, ya, ma hadhihi al ajhizati al hadisiyah al hadisah, ya, dengan berbagai peralatan-peralatan modern, ya, enggak, wal mawaqi masybuhah, mawaqi situs, ya, apa namanya, web-web, situs-situs web, ya, yang masybuhah, yang tercela, situs-situs film porno, gambar-gambar telanjang, wal baramij al munharifah, dan program-program acara yang menyimpang, hatta saqat, hingga ini semua dapat menggiring katsiran minan nas, banyak orang, ilal ghawayah, kepada kesesatan, wasarafathum anil hidayah, dan memalingkan mereka dari hidayah. Nasallahu alafiyata, kita mohon pada Allah keselamatan. Ya, selesai ya, tujuh, nanti yang ketujuh Selasa besok aja insyaallah. Al-Qa'idah Fisabiyah. Ya, kaidah ketujuh. Sa'o itu kan sa'ik, itu orang yang nyupir. Karena dialah yang memandu, menggiring. Nah, baik.